Malam tadi aku bermimpi bertemu seorang putri dengan gaun istana, berdansa mesra berdua denganku. Genggaman tangan halusnya itu tak akan ku lepas lagi, walau hanya sedetik. Hingga kini ku masih terbayang wajah ayu itu dekat ingatanku. Jangan pernah pergi putriku, nah, biarkanlah aku tetap bermimpi. Ku yakin itu kan berubah jadi nyata. Na na na.